Action. Oke, nama gue Nika Napsari. Kali ini gue sendiri lagi ya. Gue bakal nyanyiin lagu dari Ardina Rasti yang judulnya Kangen. Waktu kamu peluk aku cium kedua pipiku. Bilang kamu sayang aku, bilang kamu cinta aku. Kini kamu telah pergi, tinggalkan aku sendiri. Aku mulai menyadari kamu yang paling berarti. Aku kangen kamu sayang, masih kangen kamu sayang. Maukah kamu kembali menjadi pacarku lagi, sekali lagi. Ingat waktu kamu peluk aku, cinta dua pipiku. Bilang kamu sayang aku, bilang kamu cinta aku. Kini kamu telah pergi, tinggalkan aku sendiri. Aku mulai menyadari kamu yang paling berarti. Aku kangen kamu sayang, masih kangen kamu sayang. Maukah kamu kembali menjadi pacarku lagi, sekali lagi. Na na na na na na na na na. Aku sendiri, aku mulai menyadari kamu yang paling berarti. Aku kangen kamu sayang, masih kangen kamu sayang. Maukah kamu kembali menjadi pacarku lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Terima kasih.